Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di hari ini kita bisa silaturahim. Ibu dan bapak bisa hadir di sini, mudah-mudahan ini menjadi nilai penambah ilmu kita ya. Seperti biasa, sebelum nanti guru kita sudah memberikan materi inti, kita ada tematik dulu ya, pemanasan dulu. Ibu bapak yang berbahagia, bapak gimana kabarnya, sehat pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah, terlihat cahaya-cahaya calon penghuni surga ya. Amin. Ibu-ibu tarik aminah bapak-bapak. Tos sarapan teh can pak? Pak ingat, tangkema bu di wartosannya diarahkan ayah upami bade ka MPI kan trekna lumayan ya, tok sarapan heula dising leuleus ke leuleus kan moal maksimal nya ngupingkeunana. Nah kukituna ku ibu diarahkan. Ibu bapak sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, materi untuk hari ini antara kematian dan harta. Jadi abi mah moal lepas bu, etawa materina. Jadi bapak, ibu, bukan untuk menakut-nakuti. Jadi kita mah saling mengingatkan loh ya. Kan ibu teh kan calon jenazah. Ya, balikan deui meni yahna meni leuleus gitu. Ibu teh kan calon jenazah. Bapak calon jenazah kan? Anu di tukang mas sarieuneun. Ade pak. Ulasieun kayak Allah akan menguji dengan rasa takut itu. Biasa jantan kayak bapak tipayun. Ya. Cik ibu-ibu teh yes nah. Meturudat Ustaz jenah. Insyaallah materinya yaitu terkait dengan kematian dan harta. Jadi ini choice bu pak, pilihan. Kalau ibu berkomitmen, saya mah dah pengen mengumpulkan harta. Pokoknya saya mah akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau maut bu, alim-alim maut. Pokoknya mah hoyong harta, weh. Ada juga orang yang, ah oh, Ustaz, harta mah hanya titipan. Yang penting mah ibu mah ketika dipanggil oleh Allah, dalam hal kematian, ibu sudah siap. Nah tinggal itu mah choice, pilihan. Mangga, ibu mau pilih maut, terus atau mau pilih harta. Ibu pengen masuk surga kan? Berarti kedah maut heula tuh. Jantan kumaha, hoyong? Hanya atas saya lah kumaha. Baik ibu, bapak, saya akan mengajak kepada ibu yang bawa Al-Quran, boleh dibuka surat Al-Munafikun ya. Surat ke-63 kalau tidak salah. Ayat ke-9 ya. Kepenak bu? Ya. Al-Munafikun surat ke-63 ayat ke-9. Ibu bapak, kalau kita menelaah atau menghayati ayat ini, begitu indah pesan cinta dari Allah untuk kita. Ya, ayat 9 bu ya. Jadi Al-Quran itu merupakan pesan, ya pesan cinta bu Allah untuk kita. Tinggal kitanya mau nggak buka Quran, kemudian bukan hanya mengaji tapi mengkaji, ya. Ketika kita paham maksud dan tujuannya, ayatnya kemana, baru kita lakukan, baru kita laksanakan. Di sini bu di ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah ketemu bapak ibu, sudah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah menyampaikan kepada hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini sebagai penegas, penguat kepada kita kalau kita menjadi pribadi yang beriman. Maka yang tidak beriman mah tidak dihei sama Allah. Jadi yang dihei itu yang beriman. Allah memberikan gambaran kepada kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah amwalukum hartamu wala auladukum anak-anakmu, ya Bu ya. Jadi antara harta dan anak-anak. Andikirilah membuat kamu lalai untuk melakukan kebaikan kepada siapa Bu? Kepada Allah. Jadi kan ibu-ibu masak duka di dia masih gana saroleh ibu-ibuna. Kan sok aya ibu-ibu teh, ayah dukanya da mamah mah lamun ayah di rumah teh sok horeamna naon da? Salat duhur teh da asa alim teh tepat waktu. Hayang engke we jam 2 dilaksanakeunna. Nah, da sono atuh mumpang-mumpung ayah gitu. Asa kita tara Bu? Ara senapa? Berarti abi teh betulnya tadi nyebatkan saroleh teh. Benar. Teu salah. Jadi gini Bu, pesan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kamu, anak-anakmu, hartamu membuat kamu lalai, Bu. Lalai ya, lain lalai. Kalau lalai mah tuh ngapungnya. Ya, orang Sunda asli, Bu. Nari abi mah ti Garutnya. Garut nage kan kidul, pambengpek, jadi lalai gitu, padahal. Jadi senet alay, Pak, ya. Jadi pesan dari Allah itu, anakmu, hartamu. Kadang kan kita komodai ayah ya, apalagi seorang bapak, dia akan berjuang, Bu, memaksimalkan potensinya untuk membahagiakan anaknya. Kalau membahagiakan mah wajar atuh Bu, dah kita teh sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua ingin membahagiakan anak kita. Tapi tidak setiap yang anak kita inginkan kita berikan. Sok ibu punya anak SD kelas 3, "Mama, hayang motor atuh." Secara teori ibu uang ada ya. Tinggal ka dealer gampang, paling sabaraha sih motor, kan ibu-ibu di dia makan kitunya. Murah tuh, Ustaz, motor paling 17 juta. Tapi ibu teh karena sayang, kan tidak sedikit Bu, ada orang tua yang ngasih ke anaknya usia SD udah bisa pakai motor. Usia di bawah 10 tahun sudah bisa naik motor, padahal kan aduh meni ngeri gitu ta. Bawa motor nanti gitunya. Jadi intinya tidak setiap bentuk kasih sayang kita, setiap keinginan anak kita tunaikan. Ibu punya anak 4 tahun, mama pengen peso. Kasih enggak? Enggak. Nah, kalau bisa Bu, ketika kita mengatakan tidak boleh atau enggak sayang, kasih penjelasan. Ya. Mama pengen motor, ulah. Tahu Bu ulah? Jangan gitu ta. Soalnya anu ngahuleng naon sih ulah. Jangan. Nah, mama jangan, gak boleh, jangan. Jadi kalau bisa jelaskan, AA-AA-nya kan masih kecil. Kalau pakai motor, nanti tingkat resiko kecelakaannya lebih besar. AA kan kaki juga belum sampai ke bawah. Masa udah pakai motor, udah pakai sepeda aja. Jadi jelaskan. Jadi Bu, dalam ayat ini, jangan sampai rasa kasih sayang kita kepada anak kita, pokoknya makan kita teh, karena bapak mah jarang ada di rumah, ibu jarang ada di rumah, jadi setiap keinginan anak kita teh dipenuhi we. Punten Bu, bisa jadi anak kita akan liar. Liar dalam bersikap, liar dalam berbicara. Pokoknya mah seolah-olah tidak ada bimbingan dari ibu. Karena pada hakikatnya mereka itu butuh arahan, bimbingan, penjelasan. Karena saya yakin kalau anak itu kita mengatakan tidak boleh, kita jelaskan, mereka paham, insya Allah mereka akan taat sama kita. Jadi kata Allah, jangan sampai anakmu dan hartamu anzikrillah melalaikan kamu untuk melakukan kebaikan kepada Allah. Kemudian di sini harta. Pak, kalau istri kita harta bukan Pak? Harta Pak? Masih ngawuleng kene, orang balikan deh ya Bu. Tadi kan anak sudah ya, jadi kita teh Bu, kalau sayang ya sayanglah sewajarnya ya. Karena kan bisa jadi anak kita lebih dulu meninggalkan kita ya. Jadi kita harus siap. Sekarang harta, Pak, kalau istri kita harta bukan? Harta Pak. Coba si ibu, kalau wajahnya itu pakai sari poaci ya. Kan herang ya tete pak. Tahu bu sari poaci? Ibu, oh berarti ini teh masih muda-muda ya. Karena tidak tahu sari poaci. Biasanya kalau usia kesana tahu ya sari poaci anu baru leud gini pak. Jadi dipakai nate dibubukin heula gitu tak. Bedak gitu nya. Kot camero gitu ya. Istri kita teh pak, harta kita. Kalau sama bapak istri kita itu diurus ya. Yang lebih mahal seperti harganya berlian pak. Bahkan berlian mah tuh di bawah. Istri kita akan lebih mahal. Dijaga istri kita. Jadi mama coba tuh pakai baju teh. Kalau mama keluar, tong nu eta kan eta mah meni banyak getah. Getah, nanti getah cau. Cek si ibu teh, atau ayah ada enakan pakai baju ini teh tiis. Nyatu ku bapak teh pak pangmeser kendei ya. Jadi kalau bapak merasa istri kita adalah harta, sok atuh dipoles, dihias gitu ya. Tidak garulis atuh pak. Ya, meh glowing ya. Jadi mun bapak pulang di kantor teh desarek-sek gitu dah. Di kantor mah sehat. Begitu pulang ke rumah batuk wae. Ayah ku nambet batuk wae. Ningali mamah meni sareuseuk gitu tah. Jadi asa neg gitu. Gitu ya. Nah, Bu, si bapak harta bukan, Bu? Harta. Makanya harus kita jaga ya. Si bapak itu, ayah pakai celananya yang bagus atuh, kan eta mah kukuriwelan. Ya. Tahu Pak kukuriwelan? Kusut ya, kusut. Jadi kalau istilah Sunda itu, Bu, lu banyak pilihan ya. Siga ini kan kalau bahasa Indonesia itu kan ketiak. Dalam bahasa Sunda mah bisa dua bahasa disatukan, kelek ketek gitu. Ya, kelek ketek. Nah, itu ya. Istimewa lah orang bahasa Sunda. Ibu tadi sampai mana, Bu? Kelek ketek. Aduh, kelek ketek. Jadi tadi sampai si bapak itu adalah perhiasan atau harta ya. Makanya harus kita jaga. Yang bagus gimana? Kita saling jaga. Si ayah dijaga sama ibu dalam hal kebaikannya. Kalau pakaian saya pasti mungkin ibu pasti memperhatikan. Tapi dalam hal nilai-nilai ibadah kita harus saling mendukung. Jadi jangan sampai harta dan anak itu menjauhkan kita kepada Allah. Kalau bisa itu dibalik. Dengan hadirnya kita memiliki anak. Ibu punya pasangan, bapak juga punya pasangan. Justru sebaliknya, kita saling melengkapi, ya saling mendukung. Ayah, kemari kan mama teh beli emas. Ini teh kan banyak, mama teh beli emas teh sampai 100 gram. Atau ayah orang zakatnya ka percikan iman keun weh. Cek si bapak teh, oh, mama bapak teh lupa, sok atuh kasihkeun. Jadi berkolaborasi dalam hal kebaikan. Cek bapak teh, mama. Mama mereka masjid peradaban mohon eta senal meni rek coplo. Ke ayah beli heula, meser heula nu rada kuat. Kan kali itu matrekna lumayan, mama ge kan haeho gitu kan. Tahu haeho, tah aya deui haeho. Capeknya napas pas-pasan tah. Haeho cenah. Bahasa Cina ya tadi, Bu. Jadi saling mendukung, berkolaborasi dalam kebaikan. Kemudian di ayat selanjutnya wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Siapapun yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang yang rugi. Kan ada, Bu, secara materi dia itu lebih dari mampu. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, ya anaknya banyak. Tapi dalam hal itu mereka jauh dengan Allah. Ketika diingatkan, iya ayo sedekah. Ah, Korea mau sedekah. Capek ya. Sedekah kita kan mencari uang tiap hari. Keringat keluar, badan asa rusak karena sakit. Sekarang dikasih sedekah. Aduh, ini lebar. Udah weh dipakai poya-poya. Kan ada orang yang susah untuk diajak kebaikan. Ibu juga mungkin sama. Di antara keluarga kita atau lingkungan kita ketika diajak ngaji kan tidak semuanya mau. Cehayu ngaos ke Arjasari, ah meni hoream jarau. Jarau komodi, ah nanjak. Ah pokoknya mah hoream ah. Sok ajakan we tu nu ngora, nu tere, nu masih gesit. Nu masih seger. Cek nu ngora tu ajakan nu kolot. Nu tere, Pak. Tapi makan lama kene, masih muda 20 tahun. Itu nu 50 tuh. Kan jatahna teh 13 deui tah. 13 tahun deui karena kan 63 cenabu patokan kadenya. Tu nu 10 nu diajak mah nu tere. Sok banyak beramal. Padahal enggak seperti itu ya. Jadi kita berkolaborasi. Jadi kata Allah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Nah, coba kita lihat di ayat selanjutnya. Ya. Di ayat 10. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyantiya ahadukum maut. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila azalin qarib. Fasaddaqo wa akun minas solihin. Wa anfiku dan infakkan, keluarkan. Mimma razaqnakum, apa yang telah Allah berikan. Jadi perintahnya apa Bu? Berinfak gitu ya. Berinfak apa yang telah Allah berikan. Min qobli ayyatiya ahadukumul maut. Rizki yang telah Allah berikan kepadamu, ayyatiyakum ahadukumul maut. Sebelum datang kematianmu. Jadi infakan harta kita yang dimiliki oleh kita sebelum kita maut, sebelum kita mati. Udah percuma Ibu kalau kita, ruh kita sudah ada di tenggorokan, ketika kita sifulan itu akan percuma. Makanya kalau dalam agama itu ada istilah wasiat. Pak, Bu. Ibu berangkat ke sini, anak kita ikut enggak ke sini? Enggak. Kalau enggak ikut, berikan wasiat ya. Kalau ikut alhamdulillah. Jadi Ibu kalau wasiat itu ketika Ibu mau umroh baru wasiat, enggak juga. Jadi Ibu mau ke sini, kan kita tidak tahu, Pak. Usia kita biasa janten ketika Ibu tholabul ilmi ke sini oleh Allah dipanggil, ya. Makanya kita harus wasiat dulu. Tapi wasiatnya yang baik. Ayah, Aa, Teteh, Mama sama Ayah mau ke Arjasari, mau pengajian dulu. Itu kan Aa Teteh tahu kan, Mama Teteh punya hutang. Tenang naon Bu, ulah isin-isin, Bapak ulah isin-isin ya. Ulah sampai ketika kita meninggal, eta nu nagih banyak gitu. Cek istri Bapak Teteh geuning salaki urang teh loba hutang. Jadi akhirnya si Ibu Teteh pingsan. Udah pingsan kan riuh deh kita. Jadi ikut bapak we maut gitu ta. Jadi Pak wasiat. Aa, bapak teh ayah teh punya apa? Kalau orang Sunda teh gaduh kaabot ya. Gaduh kaabot kasih ece itu, si ece ieu nominal sekian, sekian, sekian. Dijelaskan. Kemudian bapak teh Aa, ayah teh punya tanah tuh di sana. Kalau nanti Aa ada rezeki, itu kan pasti hak milik Aa ya. Nanti kalau ada rezeki, ayah mah pengen nanti dibangun madrasah, dibangun masjid. Nah itu boleh Bu. Jadi biasakan kita teh kalau berangkat kemanapun wasiat dulu. Jadi biar anak kita ngerti dan anak kita paham dan anak kita tahu, oh iya ya si mama teh punya tanah ini tempatnya di sini. Oh ayah saya teh punya hutang ke si A, ke si B, ke si C. Nah itu harus terbuka ya Pak ya. Ya cek bapak teh, aduh senang malu Ustaz. Mau bilangnya juga ya tuh, kalau kita hanya mengandalkan malu kan nanti akan lebih repot di akhirnya. Makanya dari sekarang sampaikan. Jadi buk berat. Ibu kalau si bapak suka terbuka enggak sama Ibu? Hah, Tara? Suka terbuka enggak Bu? Suka. Pak suka terbuka sama Ibu? Jadi bapak teh senanya, Ustaz rek nyeri hati kumaha cenah ada HP abi mah dirajia wae cenah. Jadi dina HP-na teh Bu dinamaan Solihin, padahal eta teh padahal eta teh Gita eta teh. Ya paling itu mah insidental mungkin Pak ya. Yang penting gini maksud saya teh. keterbukaan setiap masalah anak kita harus gitu maksud saya tuh ya. Bisa jadi kenapa setiap berangkat kita berangkat kemanapun harus wasiat dulu, khawatir ada harta ataupun apa itu yang mereka belum diketahui. Ya syukur-syukur. Wasiat ayah masih tetap yang kemarin ya. Oh gitu ya, oke gitu. Jadi kita mengingatkan Pak, karena gini Bu, manusia itu adalah makhluk pelupa. Ya, aturan-aturan ada, tapi kalau aturan jarang dipahami, jarang diingatkan, kadang-kadang kita suka menabrak aturan itu sendiri. Ya, termasuk wasiat juga kan itu bagian dari aturan. Ya, berarti kita kalau memang tidak bertambah, tidak berkurang, tadi ya Pak kodenya masih tetap yang kemarin ya gitu. Baik Bapak ke istri, istri juga ke suami. Ayah tadi kan mama balanya ke warung 100 ribuan tapi belum dibayar, ke ayah dibayarnya. Nah. Siap mama, tah gitu jelas gitu. Siap saling terbuka? Ya, Ustaz atau ada private yang tidak bisa dibuka ini maksudnya gitu. Jadi itu untuk kebaikan kita bersama ya Bu ya. Wa anfiku, infakkan ya rizki kita, harta kita ya Bu ya. Mau tidak mau kita harus keluarkan sebelum datang kematian. Fayaqulu Rabbi laula akhartani ila azalin qarib. Dan di antara mereka ada yang menyesal Ibu Bapak. Jadi hartanya pun tencek orang Sunda dikekeuk, disimpan ya. Karena bagaimanapun juga sifat harta itu panas. Ibu punya uang 1 juta, cek ibu teh ayah, rek kumaha jadina ieu uang 1 juta kumaha rek ditabung moal dikaluar-luarkeun. Cek ibu teh. Besokna Bu incu urang kadinya, mama, budak abi gering, abi teh nyepeng artos kumaha? Ibu teh ngahuleng. Ieu duit 1 juta kumaha kan janjina moal dikaluarkeun rek ditabungkeun. Itu teh terus maha tuh tulungan-tulungan. Apalagi kalau abah ya, kalau kita sudah punya cucu, kan pengorbanan teh perjuangannya anak teh kan lebih nyaah dibandingkan kabudak nah biasa nanya. Akhirnya apa yang terjadi nu tadina 1 juta mau ditabung. Cek ibu teh ayah keluarkeun we lah. Pikeun we 300 karunya. Ceurik oseh-osehan piraku urang teh ditinggalikeun gitu. Apa yang terjadi? Yang 1 juta tadi Bu, yang komitmen ibu mau disimpan, mau ditabung, akhirnya dipotong 300 ribu. Telami tidinya bapak kacugak Bu. Kakina kacugak. Berdarah jero di kacugak nate. Jadi kacugak nate bukan kupaku, kulinggis. Kan Bu. Jadi ngacontokeun mah kumaha we Bu, nu penting ibu paham maksudna kadinya. Kacugaku linggis. Kan jero tah. Aduh. Cek ibu teh ieu sesa 700 deui kumaha. Akhirnya apa yang terjadi? Dipake deui ka dokter 300 ribu. Nu tadina 1 juta tinggal berapa Bu? 400. Jadi hakikat harta mah pas hoyongna teh kaluar we. Jadi tidak bisa disimpan. Rek itu rek itu, ibu sehat, anak kita sakit, suami kita kacugak, teuleum-euleum kacugak nageku. Kabayang kacugak kulingis, aduh, jerona seberapa meter tah? Itu ya Bu ya, Bu, di ayat ini fayaqulu Rabbi di antara mereka ada yang menyesali Bu, ya Allah nah atuh, ternyata punya harta banyak. Tanah luas, mobil banyak, tetapi kenapa saya tidak dikeluarkan itu semua? Jadi ada semacam penyesalan Bu, ya. Fayaqulu Rabbi laula akhartani. Jadi di antara hambaku ada yang menyesal akan hal itu. Kemudian mereka meminta kepada Allah ila azalin qarib, ya Allah berikanlah waktu untuk kami berbuat baik. Kalau seandainya engkau boleh, saya meminta kepada Allah, ya Allah, untuk kematian ini tangguhkan sebentar saja. Jadi Bu, ini termasuk orang-orang yang punya harta banyak, dia enggan mengeluarkan, ketika kematian sudah ada di hadapannya, dia meminta kepada Allah untuk diundurkan waktunya sedikit saja, sebentar saja. Apa yang dia harapkan? Kemudian di ayat selanjutnya, fasaddaqo, maka aku akan bersedekah. tabung ngahuleng tadinya. Pas sedako aku akan bersedekah, kemudian wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Apa yang dikatakan oleh Allah? Sorry ya. Gitu bu. Kan ibu tuh jadi ngahuleng gitu. Ya Allah. Akhirnya harta yang aku kumpulkan, bapak berangkat subuh pulang malam, berangkat subuh pulang malam. Karena kan hidup itu seperti kolecer ya bu ya. Tahu kolecer bu? Apa tuh? Kincir ya. Baling-baling. Cok bapak tidur buat apa? Buat mengumpulkan energi, tenaga. Tenaga buat apa? Bekerja. Bekerja buat apa? Cari uang. Uang untuk apa? Untuk hidup, untuk makan. Makan untuk apa? Jadi muter. Jadi kerja cari uang untuk makan. Tidur lagi pak, kerja lagi. Muter bu hidup itu. Makanya orang yang rugi, dia berkata kepada Allah, ya Allah, berikan waktu sebentar saja supaya aku bisa pasodaku, aku bisa bersedekah, dan aku bisa menjadi orang yang soleh. Nah bu, jangan sampai kita menangis itu di kemudian hari ya. Jadi kumaha atuh Ustaz, akhirna ayeuna teh nya ayeuna mah kieu atuh, ibu punya harta sok sedekah kieu. Ya, sok kapercikan iman mangga itu mah bebas ya. Pade ka abi. Biasanya tuh pak ulah ningali ieu mah kan an conto ieu mah conto. Jadi meni. Jadi pas sedekah ya Bu ya, jadi jangan sampai kita merugi akan hal itu. Jadi kalau punya harta kelebihan, kan anak kita sudah, ku ibu teh sama bapak sudah disetting nih. Anak kita ada 3, semuanya rumahnya sudah dikasih ya. Kemudian hartanya sudah disampaikan ke mereka. Cek bapak sarang ibu teh, ayah kan kita teh ya, anak kita sudah ya bisa dikatakan aman lah untuk harta mah. Jadi ketika kita meninggal, kita teh udah reg-reg ninggalkan mereka teh. Tapi kita punya harta lebih, ini gimana bagusnya? Nah, kalau ayat ini pas sedaku, sok sedekahkan. Ya, berikan. Karena bagaimanapun harta yang kita miliki itu ada orang lain, bu. Saudara kita. Jadi jangan pelit ya, kalau pelit mangke. Jika ibu punya uang miliaran, suatu saat ada yang mencuri, nah bisa jadi mencuri itu adalah teguran, pesan dari Allah supaya kita jangan pelit. Kalau ibu sama bapak baik, mah insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan. Itu ya. Kemudian terakhir, ayat yang ke-11. Walan yu'akhirullah nafsan ida ja'a ajaluha. Ya. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktunya telah datang. Ibu, jadi gak bisa kita nego ya sama malaikat. Malaikat Izrail badai naon ka bumi ya abi. Badainya nak ibu, engkela mingon payunan ya. Gak bisa bu. Cek ibu teh, disuap ya Ustaz, di amplopan. Mual ditampi bu. Seru malaikat Izrail, naon sih bu, iya barerem. Itu peryogi abi mah, abi peryogi ibu. Serius ya teh, gitu. Cek ibu teh, serius badainya nak ibu. Nah, nembewe ibu teh ngeleper gitu tah. Bapak juga sama ya. Jadi jangan sampai itu menjadi apa hal-hal yang memang menakutkan untuk diri kita. Justru itu menjadi sebuah peluang untuk melakukan kebaikan ya. Jadi ajaluha. Jadi sudah ditentukan waktunya ya Bu ya. Kemudian wallahu khabirun bima a'malun ya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ibu bapak sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melakukan kebaikan, janganlah kita ingin dipuji oleh orang. Udah capek atuh, bapak badai sedekah. Bapak, mangga kak dia badai sedekah. Heula. Nah, bapak menilami. Ngantosan batur ngalangkung, jantan pas abi masih kena artosnya katinggal. Ayah nu gitu teh bu, pak. Ayah kan bi abi nyontokin teh. Ayah atuh. Ayah, di dia mata ayah. Kan sok ayah. Badai KM, abi badai sedekahnya. Ieu nominalna 40 juta. Punten engke diserat dina laporan serat we hamba Allah. Caur pade KM teh, muhun mangga insyaallah ku abi diserat hamba Allah. Ih, pas diumumkeun ku pade KM. Alhamdulillah, uang kas kita bertambah bulan ini ada yang mensedekahkan hartanya senilai 40 juta. Kata jamaah, dari siapa? Dari hamba Allah. Si Bapak Nathan Noel, terang teh hamba Allah teh saha? Saha itu? Eta teh abi. Abi. Geuleuh nyabunya. Sok kabayang teh ku ibu wajahna lamun eta jelema aya kitu nya. Aya kitu di dieu. Terang teh eta hamba Allah teh saha? Teu terang sah. Abi eta teh. Abi ngain pakeun 40 juta atuh da lila ieu masjid dibangunna mata ku abi di kasih sedekah we 40 juta. Oh gitu nyatan hamba Allah teh bapak muhun sarang pun bojo tuh pilih. Tuh pun bojo abi paling ditu tuh. Cek ibu teh gitu nya ah. Ieu mah nyetel. Jadi Pak, ribu Pak kalau gitu teh komo ibu bari dadah-dadahan ke meni siga Syahrini gitu nya. Nah itu. Jadi itu ibu bapak sahabat percikan iman ya berkaitan dengan kematian atau harta. Jadi apakah kita ingin mencintai harta kita? Kita tidak mau keluar nih harta kita teh ku ibu teh digenggam we. Tapi saya sampaikan bahwa hakikat harta itu Pak panas. Sakumaha ibu dan bapak menyimpan harta itu pasti akan keluar juga. Punya tanah yang banyak, anak kita mau daftar jadi tentara atau jadi polisi harus mengeluarkan uang banyak. Bisa jadi tanah kita itu dijual. Artinya tanah apa harta itu panas. Nah, itu kembali lagi kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi ya. Kita mah tidak perlu kaya, Bu. Yang penting setiap keinginan selalu ada. Cek bapak teh, mama, bapak mah hoyong gentos mobil . Ya kan mobil ayah makan tahun 2000, geus kolot. Mau digantilah sama yang 2023. Yang penting mah ada we, Pak. Ya, ketika ada keinginan ada. Ibu, ayah, mama hoyong beli baju baru. Nu ieu mah tos rada kitunya belel kitunya. Jadi kalau dipakai teh ngaplek gitu tanya. Ngaplek. Nah, ketika ibu ada keinginan, ya Allah cukupkan gitu ya. Daripada kita banyak harta, tenanan ketang banyak harta juga. Asal kita tadi ya Bu ya, kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi, dan yang lain bisa merasakan terkait harta yang kita miliki. Ibu bapak, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan waktu kita bertemu, dengan waktu kita berpisah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain kesempatan, di lain waktu, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu dan bapak selalu bahagia ya. Karena bahagia itu kata guru kita Ustaz Am, bahagia itu diciptakan ya. Jadi kalau pura-pura bahagia dah katingali sok ibu nusiri pura-pura. Ustaz Abi mah bahagia katingali matanya juga bari pulang-pulang gitu ta. Berarti teteh ada tekanan ya, ada tekanan yang tidak bisa disampaikan. Itu saja, mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya. Ditutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.